الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله kita masih menyambung dari bab tentang beristighosah kepada Allah untuk doa seperti lebih khusus yaitu istighosah yaitu talabul ghaus. Kita masih dalam penjelasan seputar al-istighosah dan menyambung qala berkata rahimahullah qala wa amma kaunuhum muqtahidina at-ta'thir minhum fi qada hajatihim. Adapun keadaan mereka yang mereka berkeyakinan bahwa ada pengaruh secara rohani dari mereka dalam menjalani, memenuhi hajat-hajat keperluan mereka, kama taf'aluhu jahiliyatul Arab wa sufiyah anjuhan, sebagaimana orang-orang jahiliyah Arab melakukannya dan orang-orang sufi pula dari kalangan orang sufi yang bodoh. Wa yunadunahum wa yastanjaduna bihim, yang mereka berdoa meminta pertolongan kepada mereka, kepada manusia-manusia yang sudah meninggal di alam kubur, yang mereka punya keyakinan bahwa orang ini masih bisa memberikan manfaat terutama dalam memenuhi keperluan-keperluan hajat mereka. Keyakinan itu luar biasa ya, keyakinan itu luar biasa ya. Perkara yang tidak masuk di akal, keyakinan itu bisa merubah segala-galanya. Kemudian ada kejadian terjadi bencana yang dibawakan itu sesaji, ada berasnya, ada beras merahnya, ada tepungnya, ada sayur mayurnya mungkin. Katakan di satu tempat masuk toko, artinya cara akal nggak masuk. Kejadian alam yang Allah rencanakan, izin Allah, bisa itu keyakinan seperti itu terbang ke mana sekarang? Akan bisa jadi bertambah perbuatannya itu ketika bertambah bencana. Fahada minal munkarat, ini bentuk dari kemungkaran-kemungkaran. Faman i'taqada anna li ghairillah, maka barang siapa yang berkeyakinan sungguhnya kepada selain Allah dari nabi, min nabiyyin, awwaliyyin, makhlukin, selain Allah itu berupa nabi, para wali, ruh, atau yang au waridari kata selain daripada itu bikasbi kurbatin au qadani hajati takdiran, dalam hal untuk menyingkap, menghilangkan kesulitan atau bisa memenuhi keperluan hajat, itu merupakan pengaruh rohani, pengaruh berupa rohani, pengaruh rohani itu pengaruh yang diberikan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Tidak tampak pengaruhnya, tapi ada pengaruh rohani tersebut. Dan itu kita sering dengar cerita, dan orang itu meyakininya. Ketika mendatangi suatu tempat, merasa hatinya tenang karena ada pengaruh rohani hajat keperluannya. Kemudian setelah dia pulang ke rumah, apa yang diinginkan dalam perjalanan dia menuju ke tempat yang tadi berpeluh di rumah yang berpeluh, makin yakin Faqat waqa'a fi wadi jahlin katsirin. Sungguh mereka telah terjatuh dalam sebuah lembah yang sangat berbahaya. Lembah yang lembah kebodohan dan lembah yang membahayakan. Bahwa yaitu ala safa mufrati min as-sayyi. Yaitu mereka berada di pinggir jurang dari api yang menyala-nyala. Qala rahimallah wa amma kaunuhum mustadillina ala anna dhalik minhum karamat. Dan mereka juga berdalil keadaan mereka yang berdalil ala anna dhalik bahwa perbuatan mereka dari orang-orang yang sudah karena karomat-karomat yang ada pada orang-orang yang mulia. Pernah dengar cerita karomat-karomat atau bahasa Indonesianya keramat? Itu sangat yakin di kubur ini punya apa? Keramat. Itu maksudnya tuh punya pengaruh rohani terhadap orang yang datang. Bahkan kadang-kadang syarat-syarat Apakah aku menjadikan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah فإن ذكرهما ليس من شأنه أن أقوم لكم sesungguhnya penyebutan apa yang bukan menjadi keadaannya dan manfaatnya tidak pula bisa menolak kemudaratan dari seorang nabi dan seorang wali dan selainnya atas sisi akhirnya memohon doa darinya memohon pertolongan darinya itu adalah isrokun ma'ruf Tuhan bersama Allah, syirik bersama Allah. Idla qadiru atau idla qadira ala jahri ghairi atau ala jahri ghairuhu. Ketika ia tidak mampu untuk menolak kemudaratan kepada selainnya. Wala khaira illa khairu. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pembahasan seperti kemarin. Kelihatannya dia berkata. Tapi manfaatnya agar kita diingatkan perkara-perkara yang sudah mulia menempat atau sudah manusia. Kita merata di sini. Dan miring sama. Bisa melipatnya sama. Qala rahimallah wa amma maqaluhu. Adapun apa yang diucapkan oleh mereka, inna minhum abdalan wa nuqaba wa autadan wa nujaba. Adapun ucapan mereka terhadapnya, sesungguhnya mereka adalah wali-wali abdal, wali-wali nuqaba, wali-wali autad, wali-wali nujaba. Ini nama-nama wali. Atau yang aneh lagi, sabahin wa sabahah itu apa namanya wali 77 wali ada bintang macam-macam itu arba'in wa arba'ah 44 wali 44 kemudian wali kutub wali apa? Wali kutub wahwa al-ghaus binas yang dia itulah yang mengamankan kesulitan-kesulitan manusia itu wali kutub bahada min mauluan ini merupakan kebohongan-kebohongan mereka kama dhakarahu al-qadi al-muhaddis Abu Bakar Ibnu Arabi di Sirajul Muridi. Bagaimana disebutkan oleh Al-Qadi Al-Muhaddits Abu Bakar Ibnu Arabi dalam kitab Sirat Sirat Al-Muridi di apa namanya Ibnu Arabi merupakan Islam di Sirat Al-Sunnah. Thank you. amat biha al-badwa yang telah umum, telah merata, dan merata masih merata dari sama sumur yang sama sumur merata. Wa taqadaha ahlul ahwa, dan telah meyakininya perkara ini orang-orang yang memiliki hawa nafsu. Kalau tatabna kalam ulama al-mungkiri di hari umur tersebut, laqala kalau seandainya kita mau meneliti sementara ulama yang mengingkari basiru an-nabiyu yudrik al-haqqa min awwalil jadid. Maka seorang yang memiliki pandangan yang baik, dia akan mendapati kebenaran awal dalil yang disampaikan. Jadi ketika dalil itu datang pada dia, dia bisa memandangkan dalil yang baik. Orang yang orang dalil datang padanya maksud yang memahami. Wa man qala qawlan bila burhan, dan orang yang mengucap dengan satu ucapan tanpa bukti tanpa dalil, wa qawluhu zahirul burhan, maka ucapannya itu secara zahir tertolak. Wa khalifun ma alaihi ahlul haq wal iman, menyelisihi apa yang ahlul haq dan orang yang beriman berada di atasnya. Dan mutamassikuna bi hukmil Qur'an, yang mereka berpegang kepada muhkamnya Al-Qur'an. Muhkam itu artinya ayat-ayat yang jelas dipahami maknanya, tidak ada yang tersamarkan. Maka para ulama memegang ayat-ayat dan muhkam ini. Wal mustajibuna lidail haqq wal iman, mereka pula menyambut kepada para dai, kepada dai apa, menyambut dai yang menyuruh kepada kebenaran dan menyuruh kepada keimanan. Jadi orang-orang yang seperti orang-orang yang memiliki ilmu, mereka menyambut seruan kepada al-haq, seruan kepada keimanan. Wallahu musta'an wa alaihi iklan, dan Allah itu tempat untuk kita pertolongan, dan kepadalah kita bertawakal. Kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali 7, wali apa? Autar, wali apa tadi? Abdan, Jala, penamaan. Dan itu masih ada sekarang dalam kitab-kitab tokoh-tokoh suci lainnya. Kalau anda baca kitab itu seperti satu mendengar dongeng yang dibuat Tuhan. Karena ajaran itu sudah tidak turun, yang mereka bawa sudah tidak turun, ya, di mana yang mereka sedang. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis bahwa maknanya, wa qawlillahi ta'ala, dan Allah berfirman, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, dan janganlah kamu menyeru dari selain Allah apa yang tidak beri manfaat padamu dan tidak memberikan pula kemudaratan kepadamu. Fa'in fa'alta fa'innaka idza minadh dhalimin, maka jika engkau melakukannya, menjalaninya, memohon kepada selain Allah, Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Dan berkaitan dengan masih menyuruh kepada selain syirik, zalim, syirik, maka jangan syirik. Demikian kata zalim, maksud dengan syirik. Wa yamsaskallahu bidurri fala kasifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan kepadamu segala suatu kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menyingkap, menghilangkan bagimu kemudaratan itu kecuali Dia. Wa yuriduka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah menginginkan kepadamu dengan kebaikan, maka tidak ada yang bisa mencegah kepada keutamaannya. Allah menimpakan dengannya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Sedangkan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini judul dari tulisan beliau. Ada keterangan misal keterangan. Qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah, maknahu maknanya dari la tad'u, janganlah kamu berdoa, wa huwa maqtu'un 'ala dimaksudkan kepada kalimat hati sesungguhnya. Wa hadzal amru, dan ini adalah perintah bagi yang diajak bicara dan perintah ini dikuala tegak janganlah kamu bila keadaan sehadada apabila keadaan seperti ini ma'ahroh ayat ma'ahroh indah dikamu kalau itu sampai janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Ayat terharus agar lebih berhati-hati bagi selain Nabi saja dikitabkan oleh Allah, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Tapi berkata Abu Atiyah, lebih pantas lagi kalau itu bukan Nabi. Lebih pantas untuk dia berhati-hati dari berdoa kepada selain. Kata para ulama wal khitab kharaja makhraj al khusus wa huwa amun. Khitab, arah pembicaraan itu keluar dari tempat yang dikhususkan, yaitu Nabi. Maka itu menjadi umum bagi umat ini. Ketika Nabi diajak bicara, la tad'u, janganlah engkau menyeru kepada Allah, itu khusus bagi Nabi, tetapi keluar dari khusus ini kepada umat seluruhnya. Berarti umat itu diarahkan pembicaraan. Nanti kalau umumnya tidak dipahami, dijelaskan seperti ini, kalau mengatakan itu kan Nabi, tidak ada, bukan khusus Nabi. Nabi memang dijaga oleh Allah agar dia tidak berbuat syirik, makanya dilarang untuk berdoa kepada Allah. Adapun kita kan enggak bisa pemahamannya seperti itu. Nah, nanti tambah-tambah lagi, kan Nabi kan untuk orang mulia, makanya Allah itu menjaga dia sampai dia tidak. Adapun kita kan orang yang tidak mulia, nah, tambah mulia. Mau gimana kan ini kita bahasa kayak ini. Berarti kita ini jadi orang jelek-jelek gak apa-apa bahasa. Dan lebih pantas lagi, lebih berhati-hati lagi gitu. Jadi pemahamannya itu bisa keliru maksudnya. Mala Abu Ja'far Ibnu Jarir bin Hajar Ayyub itu berkata Abu Ja'far Al-Qadhi kitab tafsir Al-Qadhi, yaitu bernama Ibnu Jarir. Dalam ayat ini yang kuru ta'ala Allah berfirman, dakarahu wala tada'u, menyebut mengucapkan kalimat wala tadamu, janganlah kau menyeru ya Muhammad kepada Muhammad, janganlah kau menyeru ya Muhammad biduni makbudika, dari selain apa yang kau ibadahi, wa khaliqika, dari selain apa yang menciptakan atau dari siapa yang menciptakan singkat sedikit wala yang fa'uka fi dunia wala fil akhirah, tidak akan menyebabkan kepada dunia dan akhirat, wala yaduruka fi dini wala dunia, tidak memberikan manfaat kepadamu di agama ini dan di dunia ini, yakni bidalik, yaitu maksudnya yang terjadi hal alihatu wal asnam, yaitu maksudnya engkau menyuruh kepada sesembahan-sembahan selain Allah, engkau juga menyuruh kepada makhluk-makhluk yang kulu, dia berkata la ta'buduha razian naf'aha au khaifan darraha fa innaha la tanfa'u wa la tadur fa in fa'alta dhalik fa da'wataha. Janganlah engkau beribadah kepadanya dalam rangka berharap kemanfaatannya, atau engkau beribadah kepadanya dalam rangka takut kepada kemudaratannya. Jangan seperti itu. Karena sungguhnya tidak kamu, sungguhnya dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan kemudaratan. Maka jika engkau melakukan demikian, maka dakwahmu, doamu, seruanmu itu kepada selain Allah, fa innaka idzam minal zalimin, maka sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang membuat kezaliman dan membuat kesyirikan. Yang puluh minal musyrikin billah, yaitu dari orang-orang yang membuat syirik kepada Allah. Qultu, katakan Syekh Abdul Rahman ya bin Hasan al-Syekh, aku mengatakan kepada Allah, wa hadhihi al-ayat laha nadhatir, ayat-ayat ini memiliki kesamaan dengan ayat yang lain. Qauli ta'ala, Allah berfirman yang lain, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, janganlah, maka janganlah engkau menyeru bersama Allah kepada sesembahan yang lain, fatakuna minal mu'adzabin, maka engkau akan menjadi orang yang diadzab, disiksa. Dalam surat As-Syu'ara ayat 213. Qaulihi, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illallah, dan janganlah engkau menyeru bersama Allah sesembahan yang lain, tidak, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah sendiri. Ini mirip ayat-ayat semisal ini. Fabi hadil ayat, maka dalam ayat-ayat disebutkan di atas, bayan ada penjelasan. Anna kulla mad'uwin yakunu ilahan. Ada penjelasan mas. Maknai. Setiap yang diseru, pasti dia adalah sesembahan. Setiap yang diseru itu adalah sembahan. Maka sekarang sembahannya siapa yang benar? Kamu. Jadi, apa saja yang kita seru padanya, dari doa itu, adalah sesembahan. Hanya yang dituntut dari diri kita adalah sesembahan yang benar siapa? Allah. Jadi harus ditunjukkan kepada Allah sesembahan itu Allah SWT. Kemudian dikatakan wal ilahiyah hakun lillah, sifat ilahiyah, sifat yang hanya diibadahi saja itu adalah Allah. La yasluhu minha syai'un min ghairihi, tidak boleh dari bentuk sembahan itu sedikit sesuatu pun selainnya. Walihan qala ta'ala, Allah berfirman, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak ibadah itu kecuali Allah. Kama qala ta'ala, Allah berfirman pula, dhalika bi annallahu al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyul 'adzim, dan surat Al-Hajj 62. Dan demikian atau demikian itu, sesungguhnya Allah adalah zat yang hak, dialah Allah yang hak yang benar, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil khawatir. Dan hanya saja apa yang mereka menyeru dari selain Allah adalah kebatilan. Wa anna Allah wa al-aliyyul kabir, dan Allah itu adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam surah Al-Hajj 62. Wa hada huwa tauhid, inilah yang disebut dengan al-tauhid. Alladhi ba'athallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kitabahu. Inilah yang disebutkan dengan tauhid, yang Allah telah mengutus dengannya para rasul atau rasulnya, dan Allah telah menurunkan dengannya kitabnya. Jadi tauhid itu, kalau kita mau berbicara tauhid, yang berkaitan dengan mengesahkan Allah, tauhid mengesahkan Allah dari berbagai sisi. Kalau berkaitan dengan tauhid rububiyah, ya mengesahkan Allah dari sisi beribadah, tauhid. Kalau mau bicara tentang tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat, ya. Itu Allah memiliki sifat demikian. Kita mentauhidkan Allah dengan sifat yang ada. Allah memiliki sifat memberikan apa? Karunia atau memberikan pengampunan, maghfirah. Maka kita mentauhidkan Allah, dia bisa memberikan maghfirah atau maghfirah. Itu maksudnya. Paham ya? Pula dengan masalah apa? Berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan apa? Rububiyah, semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka memurnikan ibadah itu kepada Allah saja dalam menjalani ketaatan atau dalam menjalani agama ini. Wadid, hadir di situ, kullu ma yudadullah, setiap apa yang Allah jadikan sebagai agama dengannya. Minal ibadat al-batinah wa zahirah, dari bentuk ibadah-ibadah yang batin yang tidak nampak maupun ibadah yang nampak zahir. Wa fassarahu Ibnu Jarir fi tafsiri, dan Ibnu Jarir telah menafsirkan dari kitab tafsirnya bintuha dengan dua wahwa, yaitu maksudnya fardun min afradil ibadah. Doa itu merupakan satu bentuk dari bentuk ibadah. Doa itu merupakan satu bentuk dari bentuk ala adati salaf bi tafsir yufassiruna al ayat bi ba'di afradi ma'na, atas kebiasaan para salaf dalam tafsir mereka, mereka menafsirkan ayat kepada sebagian bagian daripada makna yang mereka menafsirkan. Apa yang disebutkan di sini dengan makna yang disebutkan dengan Tuhan. Faman syarafa minha syai'an biqabrin aw sanamin aw wathanin aw ghairihi, maka barang siapa yang menyimpangkan ibadah ini, satu apa? Ibadah Tuhan. Dan ibadah banyak. Dia menyimpangkan satu bentuk ibadah saja, contoh ibadah Tuhan, berdoa. Disimpangkan daripadanya sedikit pun kepada kubur, kepada patung, kepada apa? Berhala dan selainnya, maka itu sudah masuk kesyirikan. Oke. Dzalika faqad takhadahu mahdan, maka dia telah menjadikan apa yang disebutkan dari kuburan, dari patung, dari berhala itu adalah sebagai apa? Ya. Wa ja'alahu syarikan lillah fil ilahiyyah allati la yastahiquha illa huwa. Dia telah menjadikan syarik sekutu bagi Allah di dalam ilahiyahnya Allah, dan yang harus diibadahi saja. Yang tidak bisa berhak tentang uluhiyah tadi kecuali dia Allah. Sama qala ta'ala seperti Allah berfirman, wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma yusammu li rabbi inna la yusyriku. Dan barang siapa yang menyeru bersama Allah dengan sembahan yang lain yang tidak ada burhan bukti bagi dia dengannya, fa inna ma yusyriku, hanya saja bisa perhitungan itu udah lebih di sisi rohnya, kita udah kalian seru dari selain Allah jika Allah mengendaki aku dengan suatu kemudaratan, apakah mereka bisa menyingkap kemudaratannya? Au aradani bi rahmatin, apa Allah mengendaki aku mendapatkan rahmat? Hal guna musikatu rahmati, apakah mereka bisa memegang menahan daripada rahmat Allah? Kul hasbi Allah, katakan Rasul, cukuplah bagi Allah. alaihi tawakkalul mutawakkilun, atasnya orang-orang orang-orang yang bertawakal bertawakal padanya. Baik. Wa qala ta'ala ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha. Tidaklah Allah membukakan bagi manusia dari satu rahmat maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di. Dan apabila Allah telah memegangnya, telah menahannya, maka tidak ada yang bisa melepaskan baginya dari setelahnya. Wa huwa al-azizul hakim, dan Allah adalah yang maha perkasa lagi maha biasa. Wa hadza ma akhbara bihi fi kitabi, dan maka ini apa yang telah dikabarkan dengannya dalam Al-Qur'an. Man tafarrudihi wa min tafarrudihi bil ilahiyyah wa rububiyyah, dari bentuk kesendirian Allah Subhanahu wa taala dalam ilahiyahnya itu dan yang harus diibadahi saja, wa rububiyyah dan yang harus diesakan dalam sifat-sifat rububiyahnya. Allah yang mengatur, siapa yang mengatur? Allah saja, ya. Allah yang menciptakan, siapa yang menciptakan? Allah saja, ya. Itu namanya apa? Mengesakan dalam rububiyah. Allah yang memberikan rezeki, Allah saja, ya. Allah itu mengesakan dalam apa? Nusiba al-adillah ala dalil, dan disandarkan dalil-dalil atas yang demikian. Fakta qada ubadul kubur wal musyahad, maka para ahli kubur, orang-orang yang suka menyembah kuburan, dan bisa kita saksikan. Naqidu ma'akbaru bihillah, telah membatalkan apa yang Allah telah mengabarkan dengannya, membatalkan keimanan mereka. Wattakhaduhum syuraka'an billah istikhlaf al-manaqib wa dahi makan. Mereka telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam hal menarik manfaat-manfaat dan menolak bisualihim, dengan meminta kepada mereka, wal tijailaihim, bersandar kepada mereka, yaitu kepada serikat-serikat sekutu-sekutu birragba wa rahba wa tadarruh, dengan betul-betul berharap, betul-betul rasa takut dan betul-betul merundukkan diri. Wa baridalik min awal min anwa'il ibadah allati la yastati'uha minallah, dan selain daripada itu dari bentuk-bentuk jenis-jenis ibadah yang tidak berhak kecuali Allah saja. Wattakhaduhum syuraka'a lillah fi rububiyyati wa ilahiyyati, dan mereka pun menjadikan mereka itu sebagai sekutu-sekutu bagi Allah dalam hal rububiyyahnya Allah dan dalam hal ilahiyyah. Wahada farq syirkin kufaril Arab al-qailin, dan ini fauqo, di atas kesyirikan orang-orang kufar Arab yang mereka mengatakan dalam Al-Quran disebutkan ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allah. Jadi orang-orang Arab zaman dahulu, kesyirikan mereka orang kufar yang dibandingkan dengan kesyirikan yang ada sekarang, tingkat kesyirikannya sangat. Kalau dulu masih punya alasan, tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Kalau zaman sekarang, Allah disembah tenang, Allah sudah enggak ada lagi. Paham? Jadi orang-orang itu tidak jadikan sebagai tempat bertenja, menyandarkan diri. Kalau mereka masih memiliki Allah, dan Allah itu nanti yang akan memberikan kepada mereka segala-galanya, makanya mereka-mereka ini jadinya biar mereka itu bisa dekatkan kepada Allah, karena mereka menganggap orang-orang ini memiliki tempat kedudukan di sisi. Jadi tapi itu pun sebenarnya biru, tapi mereka masih menganggap Allah itu sebagai yang memberikan segala-galanya, sehingga mereka ini hanya membutuhkan bantuan saja agar orang-orang ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Haulai sufauna indallah, mereka-mereka yang akan menjadi penolong syafaat kepada kami di sisi Allah. Fa inna ulaika yad'unahum liyashfa'u lahum, mereka-mereka orang Arab kufar yang mendahulu, mereka itu menyeru kepada sekutu-sekutu tadi agar supaya bisa memberikan syafaat kepada mereka. Wa yuqarribuhum ila Allah, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa kanu yaqulun bi talbiyatihim, sampai mereka berkata dalam talbiyah mereka ketika mereka menunaikan ibadah haji. Ibadah hajinya itu masih ibadah haji tunanya belum zaman Nabi. Apa tuh kalimat mereka? Labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Nah, ini tambahan ini yang agak lucu. Ya labbaik, ya aku menyambut panggilanmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tapi illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang itu adalah milikmu. Jadi mereka menjadikan apa? Allah itu ada sekutu yang dimiliki oleh Allah. Padahal Allah itu apa? Tidak memiliki, tidak membutuhkan apa? Sekutu kan? Ya, lalu mereka menetapkan Allah itu apa? Sekutu. Jadi maksudnya apa? Orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang baik soleh ini jadikan sekutu bagi mereka untuk menolong mereka di sisi Allah. Nah, mereka mengatakan itulah yang sekutu milik Allah. Nah, kalimat-kalimatnya lucu ya. Mereka bertalbiyah. Bahkan kalau mereka bertalbiyah itu dan mereka berzikir itu, mereka menyebutkan nama-nama nenek moyang mereka. Makanya Allah menggantikan dengan apa? Suruh berzikir. Jemaah haji itu suruh berzikir. Itu gantikan dengan zaman lampau, mereka menyebutkan nama-nama nenek moyang mereka dalam tawaf. Menyebutkan nenek moyang mereka. Nah, digantikan dengan apa? Zikir. Ulail musyrikun, adapun orang-orang musyrik ini, fa'taqadu fi ahli al-kubur wa fi al-musyahad, mereka berkeyakinan kepada penghuni kubur dan monumen-monumen. Huwa ma huwa a'zam min dalik, itu apa yang dia lebih besar yang perkara itu. Wa ja'alu lahum nasiban min at-tasarruf wa tadbir, mereka telah menjadikan sekutu-sekutu tadi sebagai bagian dari yang mengatur. Waja'aluhu ma'adan lahu wa muladan, mereka telah menjadikan sekutu-sekutu tadi sebagai tempat kembali bagi mereka dan tempat harapan. Muladan, tempat harapan. Ya Rababat, dalam dan mereka warahabat, dan dalam hal yang mereka rasa apa pesimis takut. Tuhan Allah yang menyebut Maha Suci Allah dari apa-apa yang mereka serikatkan. Kita harus menunjukkan Allah subhanallah wa qawlu wa huwal ghafurur rahim, dan Allah adalah yang maha pengampun bagi maha penyayang. Nah, lima kata ini bagi orang yang berbuat ini, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang bagi yang bertobat kepada Allah. Allah menerima apa? Tobat. Allah itu Al-Qabur. Menerima tobat. Dan Allah mengampuni hamba-hambanya. Ar-Rahim, Allah memberi kasih sayang pada orang-orangnya apa? Bertobat. Makanya kalau ada orang yang tidak bertobat atau berbuat dosa, alasannya Allah masuk dalam kalimat ini. Itu Allah Ghafurur Rahim bagi orang yang bertobat. Tahu orang Allah memberi kasih sayang kepada orang yang bertobat. Allah memberikan ampunan bagi orang yang bertobat. Atau tidak bertobat dibilang Allah Ghafurur Rahim. Jadi mana yang disebutkan dengan perbuatan yang bertentangan? Harusnya tidak demikian. Jadi ini Allah maha panggil tobat bagi orang yang bertobat. Yang bisa kita sampaikan kemampuan di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. memahami diri kita masing-masing, kemudian kita berikan dan sampaikan yang kita sampaikan baik ini semua ya dan kita sebaik Al-Adhkar, Al-Adhkar, ya. Ini sudah menunjukkan. Al-Mas'ali Mulai. Al-Adhkar, ya. Dikit-dikit, ya. Atau terhadap ustaz yang langsung seperti ini bisa menjawab dengan kalimat yang disepakat oleh para ulama salaf langsung cuma tidak boleh mengikuti seseorang yang sudah diketahui menyimpangkan akhirnya. Kalau kita belum mengetahuinya maka seperti berlaku asalnya seorang itu dari mana dari sebuah muslim ketika sudah diketahui berubah atau tidak diketahui ya dengan ilmu yang jelas dan boleh berinau termasuk usul intikot harus kawal jaman pokok keyakinan harus kawal jaman jika mereka tidak duduk bersama mengambil orang-orang yang sudah menyimpan tidak dikhawatirkan kita akan terpengaruh dengan apa yang akan berlaku kitabnya enggak Al-Quran yang dibawa enggak apa-apa orang ini kalau sudah diketahui tentang mana takminnya? Begitu maksudnya. Tapi tetap namanya orang itu pasti akan keluar dari si hatinya. Tidak bisa. Meremen kemana meremen? Ya dia baca tapi ada tambahan sedikit kadang. Mungkin hari pertama belum, hari kedua belum, hari ketiga. Nah, ketika orang sudah mulai lupa dengan perkataan tamir itu, atau kan tamir itu bisa diingat, bisa enggak lah. Nah, bisa lupa. Manusia kan. Saya saja aku lupa dengan sama saya dan awal apa saya lupa kan. Maksudnya tuh apa yang dibawakan aja bisa lupa ya. Jadi kalau di terus tanya juga lupa nih apa yang bukan sampai. Itulah. Setan itu kan sukanya orang berpecah. Setan itu ya seperti ini. Karena dia tahu bahwa perpecahan itu akan melemahkan. Kalau sudah lemah, orang tidak akan kuat. Persatuan itu kokoh buat suatu kekuatan. Jamaah, oh yang bersendirian aja, kita lebih senang daripada yang berjamaah dalam kondisi-kondisi harian, apalagi dalam perkara-perkara besar. Sama di kelompok itu bersatu di kelompoknya. Kelompok itu sehat dengan orang-orang. Nah itu yang alasan yang tepat untuk menikah. Kalau orang bersatu kan, hasilnya bersatu kan, ada masalah kan tetap diusahakan ya. Nah, iya, ada masalah, jadikan alasan untuk apa? Karena menghadapi sudah berpisah, hanya belum menjadi sesuatu yang dijadikan alasan. Jadi, rasa belum jadian, kalau ada tiba-tiba itu mungkin orang-orang itu nggak mungkin punya kita, kalau mungkin. Yeah.